Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kenapa sih kita ini disuruh mencari ilmu? Padahal kita ini disuruh ibadah oleh Allah. Kan begitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan diperintahkan untuk ibadah, karena ibadah itu tanpa ilmu enggak ada nilainya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang, dia mumpung ibadahnya, tinggi ibadahnya. Punya tempat khusus untuk ibadah, siang malam ibadah. Cuma enggak punya ilmu, enggak tahu mana yang haram, enggak tahu mana yang halal, enggak tahu mana yang maksiat, enggak tahu mana yang taat. Tahu enggak sampean? Orang ini kalau lagi syahwat, dia enggak paham. Dia enggak mau kawin. Takut ibadahnya kurang katanya. Tapi kalau dia syahwat, kambingnya yang dia garap. Dia pikir, wah kalau saya kawin, saya cari nafkah, harus kasih uang untuk istriku, untuk makannya dia. Dan saya kan harus bekerja. Bekerja, wah kurang nanti ibadahku. Ah, lebih baik kambing aja, rumput bisa dimakan. Dia gak tahu kalau ini haram. Akhirnya, dia berbuat dosa. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang tanpa ilmu, amal manusia itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.